الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Baiklah, biasa kita mulai kan ya, apa namanya, untuk ganti dari kuis sebelumnya ya, sekitar setengah sampai jam setengah sembilan kita latihan sebentar. Boleh lihat buku nggak ya? Gak usah ya. Boleh. Stop. Dari kitab Al-Muyassar jilid 3. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan menghindarkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga kita mudah memahaminya. 6. Pembahasan la an-nafiyah lil jinsi wa la siyama. Pembahasan la si la an-nafiyah lil jinsi, la yang menafikan seluruh anggotanya, seluruh jenis dari anggotanya, atau seluruh dari anggota jenis. Walasiyama dan lasiyama itu terutama, terkhusus, terlebih-lebih lagi. Itu lasiyama. Kita bahas sebelumnya bahwa la nafiyah lil jinsi ini menunjukkan atas menafikan khobar dari jenis ala sabiril istighraq ya, dengan jalan menafikan seluruhnya. Menafikan seluruhnya dengan tegas, dengan tegas menafikan seluruhnya dengan nasnya, dengan tegas la ala sabilil ihtimal, tidak ada kemungkinan yang lain, tidak ada kemungkinan yang lain ya, tidak ada sama sekali, tidak ada seorang pun la rajula fid dari, tidak ada seorang pun di dalam rumah. Tapi tentu ada syarat-syaratnya. Sini disebutkan ada tiga syarat. Yang pertama yang kemarin kita bahas adalah an yakuna ismuha nakirotan, isimnya adalah isim yang nakiroh. Ya, contohnya la kadhiba mamduhun, la kadhiba mamduhun. Ya, kadhiba isim la, boleh enggak ditanwin? Ya, enggak boleh ditanwin. Ya, nanti ada pembagian isim la di sesudahnya. Ini karena isim la-nya mufrad, jadi enggak boleh ditanwin. Mabni atas fathah, mabniun alal fathi fi mahalli nasbin, ismula ya, jadi i'rabnya ya. Syekha juga apa? Ismula mabniun alal fathi di mahali nasbin. Saya mamduhu khobarula ma marfu wa alamatu rafihi dhamma. La kadhiba mamduhu, tidak ada seorang pendusta yang dipuji. Tidak ada seorang pendusta pun yang dipuji. Fa'inda khulan ala ma'rifah, jika dia, jika ternyata lahnya masuk ke ma'rifah, berarti jika syarat yang pertama ini tidak terpenuhi, jika syarat yang pertama yaitu isimnya nakirah tidak terpenuhi, isimnya ma'rifah, maka wajib ihmaluha. Jika lah masuk ke ma'rifah, maka wajib ihmaluha. Bagaimana ihmal? Mengabaikan amalnya. Wa takraruha atau tikraruha, dan wajib mengulangnya, wajib mengulang lah. Lazzauju fil baiti walazzaujatu, dengan rafa. Lazzauju fil baiti walazzaujatu. Maka azzauju menjadi mubtada, i'rabnya azzauju menjadi mubtada, dan fil baiti menjadi khobar. Walazzaujatu menjadi ataf. Istri, suami tidak di rumah dan tidak juga istri. La aliyun indana wala mahmudun. Aliyun ma'rifah, maka lanya tidak beramal dan diulang lanya. Ali tidak di dekat kami dan juga tidak juga Mahmud. Ali tidak ada di sekitar kami, juga Mahmud juga tidak ada. Kemarin syarat pertama ya. Sekarang kita masuk syarat kedua dan ketiga. Nah, silakan dibaca. Biar yang lain semangat. Semangat. Dan ayyakuna ayyakuna ismuha terdiman akhwat enggak kedengaran mu'akhkharan nahu la la rajula fidari fa in taqaddama al-khabaru 'ala al-ismi wajaba ihmaluha wa tikraruha nahu la fidari rajulun wala imra'atun wala imra'atun tiga dalis ala Allah Allah ya gabungan an tambahlah Allah ya dafuna alaiha harfun jar harfu jarrin fa in dakhala alaiha harful jarri kana zaidatan wal ismu ba'daha majrurun bi harfil jarri nahwu jitu bi bila bila bila bila za apa katanya wal ismu ba'daha majrurun bi harfil jarri bila za bila za zadid. Jadi syarat yang pertama tadi isimnya nakirah. Syarat yang kedua adalah isimnya an yakuna ismuha muqaddaman, isimnya didahulukan. Wa khabaruha muakhkharan, dan khabarnya diakhirkan. Atau istilah lainnya adalah tidak ada pemisah antara la dengan isimnya. La sama isimnya itu melengket. La sesudahnya langsung isimnya. Tidak boleh ada pemisah antara la dengan isim. Contohnya la rajula fiddari. La rajula fiddari. Ya, la habis la apa? Rajula, langsung isimnya. Langsung isim la dan fiddari sebagai khobarnya. Fa in taqaddama al-khobar, jika khobar mendahului alal ismi dari isim, jika khobar mendahului isim, maka apa yang terjadi? Ya, sama kasusnya dengan yang pertama, yaitu wajib ihmaluha, wajib juga mengabaikan amalnya, wa takraruha atau wa tikraruha. Takrar atau tikrar itu apa? Masdar dari karoro, ya, karoro yukariru, fa'ala yufa'ilu, itu masdarnya ada bisa taf'ilan, bisa taf'ilatan, bisa taf'ala, bisa tif'alan, bisa takror, bisa tikror. Ya. Yang paling terkenal adalah takror. Contohnya adalah lafid dari rojulun wa ra'atun. Jadi kalau khobarnya mendahului isim, khobar muqaddam, maka di sini wajib mengabaikannya dengan makna rojulun menjadi rofa, rojulunnya menjadi rofa, lanya tidak beramal, la tidak beramal dan rojulun jadi rofa, menjadi mubtada muakhor ya robnya, robnya adalah mubtada muakhor. Walam roatun dan imroatun pun menjadi roatun pun juga rofa juga, ya karena rojulun diakhirkan dari fiddari, khobar atau isim diakhirkan dari khobarnya. Maka rojulun tidak beramal atau la tidak beramal, rojulun rofa menjadi mubtada muakhor. Walam ro'atun menjadi atof, tidak ada di rumah lelaki dan tidak juga perempuan. Contohnya dalam Al-Quran, la fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Yang ketiga, la yadkhulu 'alaiha harfu jarrin. Allah ya dakhula, tidak masuk kepadanya, pada siapa ini? Pada la, tidak memasuki la itu huruf jar. Huruf jar tidak memasuki la. Huruf jar tidak masuk kepada la. Fa in dakhala 'alaiha, jika huruf jar tadi masuk ke la, bila misalnya. Fa in dakhala 'alaiha harful jar kanat zaidatan, maka la-nya menjadi zaidah. La-nya menjadi zaidah tambahan. Ingat bahwa yang tambahan maksud ini adalah tambahan di dalam secara i'rab, dan tapi maknanya tetap nafi. Hanya tambahan secara i'rab. Zaidatun i'raban la maknan. Bukan dia tidak bermakna. Dia ada maknanya. Maknanya tetap nafi. Tapi dalam i'rab dia seakan-akan dianggap tidak ada. Dalam i'rab seakan dianggap tidak ada. Jadi bila zadin langsung. Bila zadin lanya dianggap tidak ada dalam i'rab. Zaidah dalam i'rab. Tapi maknanya tetap nafi. Wal ismu ba'dahu majrur bi harfil jar, dan isim sesudahnya majrurnya dengan huruf jar. Majrurnya dengan huruf jar sehingga lanya dianggap tambahan saja di sana. Contohnya jitu bila zadin. Aku datang tanpa zad. Apa? Tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Bekal. Aku datang tanpa bekal. Aku datang tanpa bekal. Dengan tanpa bekal. Dengan tidak membawa bekal. Ya, maka zadim majrur dengan ba dan lanya dianggap zaidah secara i'rab. Jadi itu tiga syarat la bisa beramal, yaitu pertama isimnya nakirah, yang kedua tidak ada pemisah antara la dengan isim, dan yang ketiga disebutkan sini adalah tidak masuk pada huruf jar. Kita masuk ke pembahasan aqsamu ismiha wa ahkamuhu, bagian isim la dan hukum-hukumnya. Nah, ismiha wa ahkamuhu. Wasmula an-nafiyatu lil jinsi ala thalathatin aqsam. Ala thalathatin ti ala thalathati aqsam. Samin. Mufradun mudafun musyabbahu bil mudafi. Musyabbahu bil mudafi. Famufradu ma kana ghairu mudafi mudafin wala musyabbahin bihi. Wadabatuhu anna yakuna amlan fima ba'dahu. Nahu dhalikal kitabu la raiba fihi. Hukmuhu mabniyun ala mayansabu bihi biduni tanwini. Nahu la sabiru yukrahu rahum mabniyun ala taqwi. La mukhlisina mukhlisaini la mukhlisaini yuttahamani mabniyun ala ya'i. La madmumaini fil madrasati. La madmum Lamadmumina fil madrasati mabniyun alal ya'i. Lamujtahidati madmumatin mabniyun alal kasri. Madmumatin khabarnya marfu, khabar la marfu. Lamujtahidati madmumatin mabniyun alal kasri. La rajula fid dari rijal. La rijala fiddari mabniyun alal fathi. Wal mudafu huwa ma sidru ya. Nah, aqsamu ismiha wa ahkamiha, hukum-hukum isim la dan pembagian isim la dan hukumnya. Isim la nafi'ul jinsi terbagi tiga, mufrad, mudaf, dan syabih bil mudaf, ya. Musyabbah bil mudaf, yang diserupakan dengan mudaf. Saya ragu, musyabbah atau musyabbih bacanya. Istilah lainnya syabihun bil mudhaf, ya. Musyabbah, yang diserupakan dengan mudhaf. Yang pertama, fal mufrad. maka yang pertama adalah mufrad, maka na ghairu mudhafin wala musyabbah hin bihi. Ghairu isi khabar kananya, ghairu mudhafin wala musyabbahin ataf ke mudhafin musyabbahin bihi. Mufrad adalah yang bukan mudhaf dan bukan juga syibhul mudhaf dan bukan juga syabihan bil mudhaf. Bukan mudhaf dan bukan yang mirip mudhaf. Wa dhabituhu dan dhabitnya, kaedahnya adalah, aturannya adalah alla yakuna amilan fima ba'dahu, adalah dia tidak menjadi amil bagi kalimat sesudahnya, bagi kata sesudahnya. Dia tidak menjadi amil bagi sesuatu yang terletak sesudahnya. Dia tidak menjadi amil bagi sesuatu yang tidak yang terletak sudahnya. Jadi dia tidak ada apa namanya sesudahnya sesuatu yang berkaitan dengannya. Kalau mudhaf sesudahnya ada mudhaf ilahnya. Kalau nanti syabihan bil mudhaf sesudahnya ada sesuatu sesudahnya. Sedangkan mufrad enggak ada, dia tunggal. Sesudahnya tidak ada kata-kata yang lain, langsung khobar sesudahnya. Sesudah isimnya langsung ada khobar. Tidak ada mudhaf ilahnya. Tidak ada sesuatu sesudahnya. Langsung sesudahnya adalah khobar. Contohnya ada di kal kitab la raiba fihi. Ini dalam surah Al-Baqarah. Kitab itu la raiba fihi. Tidak ada satu keraguan pun di dalamnya. Kala raiba. Raiba di sini isim mufrad. Isim mufrad dan isim la yang mufrad. Kenapa isim la mufrad? Karena dia bukan mudhaf dan bukan syibhul mudhaf. Bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Isim biasa. Wa hukmuhu, maka hukum yang mufradnya adalah mabniun ala ma yunsabu bihi biduni tanwin. Mabni ala ma yunsabu bihi, di atas apa yang dia dinasabkan dengannya, ya. Atau mudah mabni atas tanda nasabnya, biduni tanwin, dengan tanpa tanwin. Dengan tanpa tanwin. Ya, mabni atas tanda nasabnya, tergantung tanda nasabnya apa. Dan kalau dia tanwin, maka tanwinnya dibuang. Kalau ada tanwinnya, maka tanwin dibuang. Biduni tanwin. Fi mahali nasbin. Dia di posisi nasab. Di keadaan nasab. Di tempat nasab. Contohnya, la sobiro yukrohu. La sobiro yukrohu. Apa? Tidak ada orang yang sabar dibenci. Maka sobiro isimlah mabniun ala fathi. Mabni atas fathah. Sobiro. Tanpa tanwin kan sobiron, sobiron, yukro. Mabni atas tanda nasab yaitu fathah tanpa tanwin. La mukhlisaini yuttahamani. Tidak ada dua orang yang ikhlas yang dituduh muttaham. Saya ada rawi itu muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Kalau rawi misalnya muttaham bil kadzib. Yuttahamani. Tidak ada dua orang yang ikhlas yang kedua-duanya dituduh. Maka kita i'rab mukhlisaini, isimnya la, ismula mabniun alal ya. Mabniun alal ya. Karena kenapa? Karena tanda nasabnya ya. Jadi ini mabni atas tanda nasab semuanya. Tanda nasabnya ya, ya mabni atas ya. La madmumina fil madrasati. Tidak ada orang-orang yang mazmum, tercela fil madrasah, di sekolah. Maka madmumin isim la mabniun ala liya, mabni atas ya. Karena tanda nasabnya ya. La mujtahidati mazmumatun. Tidak ada perempuan-perempuan yang sungguh-sungguh yang tercela. Maka mabniun ala kasri, mujtahidati mabniun ala kasri. Tanpa tanwin. Karena isim jamak muannats salim tanda nasabnya adalah kasrah. Tanda nasabnya kasrah, maka kasrahnya tidak ditanwin. La mujtahidati mazmumatun. Mabni atas kasrah. Lari jala fiddari jama taksir, mabni atas fathah. Lari jala fiddari jama taksir, mabni atas fathah. Yang kurang di sini apa? Yang tanda i'rabnya. Asmaul khamsah masuk sini enggak? Kenapa enggak ada contoh asmaul khamsah? Kenapa? Kok enggak ada asmaul khamsah? Karena asmaul khamsah pasti mudhaf. Nah, asmaul khamsah nanti bahasnya di mudhaf. Ya, adanya yang bisa isim mufrad, isim musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannats salim dan jamak taksir. Sedangkan asmaul khamsah ini enggak. Nanti maksudnya ke mudhaf, karena dia pasti mudhaf. Nah. Jadi intinya yang pertama kalau mufrad dia bukan mudhaf dan bukan syibul mudhaf, maka dia mabni atas tanda nasab. Mabni atas tanda nasab tanpa tanwin. La rajula, la raiba, la kitaba, la walada dan seterusnya. Naam. Summa. Ma? Apa? Ma? Diidhafahkan. Ma? Udhifa. Uf'ila udhifa. Wa ma udhifa ilayhi shay'an. Shay? Shay. Udhifa, kalau antum ketemu fi'il majhul apa yang dicari? Naibul fa'il. Ilaihi syai. Ilaihi syai. Nahu la talib. La talib. Taliba ilmin. Makruh. Makruh. Makruh. Makruh. Wa hukmu ismiha. Ismiha. Wa hukmu ismiha. Al-mudafu. Mudafi. Mudafi. Ayyadu. Ayyakuna. Mu'raban. Mu'raban. Mabzuban. Nahu la raju, la rajula su'in, la rajula su'in imdana. La rajula, la rajulai, la rajulai syarri mahbuban, mahbuban, la muhmili, muhmili, la muhmili wa wajibatihim, wajibatihim mahbub, mahbubun, mahbubun, bubuna, mahbubun, la tara, la tara, la, la, la tara, la tara, ta, tarikat, la tarikat, la tarikati, wajib, wajibin, makramat, mukramat, la mukramat, la, la aqa, la aqa, jahlin, jahlin, mukrom. Nah, wal mudhaf, mudhaf adalah ma udhifa ilaihi syai, suatu kata yang diidhafahkan kepadanya sesuatu. Ya, mudhaf adalah suatu kata yang disandarkan kepadanya sesuatu. Ya, kitab, kita sandarkan kepadanya Zaid, jadi kitabu Zaidin. Contohnya la taliba ilmin makruhun. Ya, yang jadi mudhaf mana? Taliba. La taliba ilmin, tidak ada penuntut ilmu, makruhun, yang dibenci. Wa hukmu ismiha, dan hukum isimnya, isim la mudhaf adalah an yakuna mu'raban mansuban. Dia mu'rab dan mansub. La taliba mansub dengan fathah, mu'rab mansub. Contohnya la rajula su'in indana. Jadi mansub tergantung tanda nasabnya. Kalau isim mufrad, tanda nasabnya apa? Fathah. La rajula su'in indana, tidak ada lelaki buruk, lelaki yang jelek di dekat kami, sisi kami. La rajulai, rajulai syarrin mahbubani. Ini rajulai isim musanna. Tidak ada dua orang lelaki yang buruk, ya, mahbubani, yang disukai. Rajulai syarrin. Rajulai syarrin. Nunnya kemana? Ya, dihapus karena mudhaf. La muhmili wajibatihim, tidak ada orang-orang yang mengabaikan kewajiban-kewajibannya, mahbubuna, disukai. Tidak ada orang yang melalaikan, mengabaikan kewajiban-kewajibannya, wajibatihim mahbubuna. Sama nunnya juga dihapus ini. Jamak muzakkar salim, mudhaf nun dihapus. La tarikati wajibin mukromatu, tidak ada perempuan-perempuan yang meninggalkan kewajiban, mukromatu, yang dimuliakan. La akho jahlin mukrom, tidak ada saudara. Akho jahlin berarti saudara kebodohan, orang yang bodoh. Tidak ada orang bodoh mukromun, yang dimuliakan. Intinya kalau mudhaf, kalau sesudah ada mudhaf ilaih, maka isimlah hukumnya mabni atas mabni mu'rad man mansub, mu'rad mansub. Termasuk ke asyabih bil mudhaf. Wasalihu bil mudhafi huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu wa dhabituhu an yakuna 'amilan fi ma ba'dahu bi an yakuna ma ba'dahu fa'ilan lahu nahu la jamilan khalqihi la jamilan jamila khalqihi fa'ilnya la jamilan khuluquhu madhmumun aw na'iba fa'ilin nahu la madhmuman fi'luhu indana aw maf'ulan nahu la maf'ulan la maf'ula la fa'ilan syarran mamduhun aw dharfa dharfan aw dharfan yata'allaqu bihi nahu la musafiron al-yawma hadirun aw jarun wa majrurun jarun aw jarun wa majrurun nahu la rawiban fi sirri bainana hukmuhu annahu mu'rabun aidan kama ra'aitu kama ra'aita. Nah, masyabih bil mudhaf, yang mirip dengan mudhaf, setengah mudhaf, ya, semi mudhaf, mirip dengan mudhaf, tapi bukan mudhaf, ya. Dia mirip saja dengan mudhaf, yaitu mattasala bihi syai'un, apa saja yang ittasala bersambung dengannya sesuatu min tamami ma'nahu, dari penyempurna maknanya, dari yang menyempurnakan maknanya, ya, bersambung dengannya sesudahnya sesuatu, sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Tapi tentunya sesudahnya bukan mudhaf ilaih, ya, kalau mudhaf ilaih ya dia mudhaf, tapi yang sesudahnya ini bukan mudhaf ilaih. Wa dhabituhu, dhabitnya adalah an yakuna amilan fi ma ba'dahu. Dia beramal, dia menjadi amil bagi sesudahnya, bagi sesuatu yang terletak sesudahnya. Ya, dia menjadi amil bagi sesuatu yang terletak sesudahnya. Yang syarat dia harus isim nakirah, ya. Dia harus isim nakirah. Harus isim nakirah. Bi an yakuna ma ba'dahu, itu dengan yang mana sesudahnya bisa berupa fa'ilan lahu, bisa fa'il bagi isim nakirah tersebut. La jamilan khuluquhu madhmumun. Tidak ada orang yang indah akhlaknya dibenci, tercela. Ya, tercela. La jamilan khuluquhu madhmumun. Tidak ada orang yang bagus akhlaknya tercela. Nam khuluquhu fa'il bagi jamilan. Khuluquhu fa'il bagi jamilan. Kenapa? Jamilan beramal seperti amal fi'il khuluquhu, ini sebagai fa'il bagi jamil. Tidak ada orang yang bagus. Apanya yang bagus? Akhlaknya. Khuluquhu fa'il bagi jamilan. Ya, sifat musyabbaha beramal seperti amal fi'il membutuhkan fa'il. Khuluquhu madhmumun. Madhmumun khobar, khobarla. Tidak ada orang yang bagus akhlaknya yang tercela. Atau isim sesudahnya naibul fa'ilnya. La madhmuman fi'luhu indana. Tidak ada orang yang tercela perbuatannya di sisi kami. Madhmuman fi'luhu. Tidak ada orang yang tercela. Apa yang tercela? Fi'luhu, perbuatannya. Maka fi'luhu marfu sebagai apa? Naibul fa'il bagi madhmuman. Karena madhmuman isim maf'ul, beramal seperti amal fi'il majhul. Fi'luhu, maka fi'luhu naib fa'ilnya. Atau maf'ul bih, la fa'ilan syarran mamduhun. Tidak ada orang yang pelaku keburukan itu mamduhun. Tidak ada orang melakukan keburukan dipuji, disanjung-sanjungkan. Enggak boleh, ya, orang-orang buat keburukan itu dipuji-puji dan disanjung-sanjung. La fa'ilan syarran mamduhun. Tidak ada orang yang pelaku kejahatan dipuji-puji. Syarran sebagai maf'ul bih bagi fa'ilan. Syarron maf'ul bih bagi fa'ilan. Fa'ilan isim fa'il beramal seperti fi'il. Contoh yang lain maf'ul apa? Contoh di Muyasar. La tali'an jabalan hadirun. La tali'an jabalan hadir. Tidak ada pendaki gunung yang hadir. Atau dhorof yang muta'alik dengannya. Dhorof yang muta'alik kepada isim la yang syabih bil mudhaf tadi. La musafiron. Tidak ada orang yang bersafar. Al-yawma pada hari ini hadirun. Hadir. Al-yawma dhorof muta'alik kepada musafir. Atau jar dan majrur. La raghiban fi syarri bainana. Raghiban fi syarri. Tidak ada orang yang menyukai kejelekan bainana, di sekitar kita. Ya, di antara kita. La raghiban fi syarri bainana. Fi syarri jar majrur. Wa hukmuhu, dan hukumnya adalah annahu mu'rabun, dia mu'rab. Nah, dia dari isim nakirah berarti tanwin. Kalau dia bukan lain sorif, suka misalnya dia tanwin, dia apa namanya? Dia adalah seringnya dia isim-isim yang beramal seperti amal fi'il. Annahu mu'rabun, dia mu'rab aidon, dia mu'rab juga kama ra'aita, sebagaimana engkau telah lihat. Jadi syabih bil mudhaf, isim la adalah isim nakirah sesudahnya ada sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Yang menyempurnakan maknanya ini yang mana isim la ini beramal kepada isim sesudahnya, kepada sesuatu yang sesudahnya. Bisa sesuatu sesudahnya berupa fa'ilnya, naibu fa'ilnya, maf'ul, dharaf, jar majrur, dan lain-lain sebenarnya. Ada yang lain-lain lagi. Jadi hukum isim, pembagian isim la ada tiga: mufrad, mudhaf, dan syabih bil mudhaf. Mufrad maksudnya adalah bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf, hukumnya mabni atas mabnun alama yusubbihi biduni tanwin, mabni atas tanda nasab tanpa tanwin. Sedangkan mudhaf dan syabihan bil mudhaf hukumnya mansub. Itu ringkasan perbedaannya. Kemudian pembahasan ahkamula al mukarrarati, hukum-hukum la yang diulang. 6. Jazat khamsatu fa'il jazat awjuhin wahiyya bi'atul ismaini ala annaha amilatun amala bina la hawla wa la quwwata illa billahi waf'u ma ala annaha amilatun amala laysa la hawla wa la quwwata illa billahi binawal awali ala tahti wa af'al sani wa rafu mula lan nafiyata lil jinsi nafiyati lil jinsi lahu la alaika ay la basa alaika qad yuhzabu khabaruha lahu la basa ay la basa alaika au hadha haqqun la shakka ay la shakka fi hadha haqqun la haqqun la shakka ay la shakka fi dhalika wa minhu qawluhu ta'ala qawlu la tayra inna illa ila rabbina munqalibun. Nah, hukum-hukum la yang diulang. Ya, la-nya diulang. La haula wa la quwata illa billah. Gimana hukumnya? Idza takarrarat la, jikalah berulang fil kalam dalam kalimat, jazalaka, boleh bagimu lima bentuk. Boleh lima bentuk. Yang pertama, mabni dua isim karena dia beramal seperti amalnya inna. Contohnya la haula wa la quwata illa billah. Ini yang biasa. Yang paling sering. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka haula isimnya la. Haula yang pertama isimnya la, dan quwwata juga isimnya la. Yang kedua, merofakkan keduanya karena dia beramal seperti amalnya laisa. La haulun wa la quwwatun illa billah. La haulun wa la quwwatun illa billah. Ya, di sini dikatakan dia beramal seperti amalnya laisa, haulun berarti isimnya la, atau bisa kita katakan haulun yang mudah apa? Mubtada. La haulun mubtada. Haulunnya mubtada saja. Wala quwwatun ataf. Berarti la-nya di sini mulghah, lahnya tidak beramal, lahnya tidak beramal. Dan ini yang paling sering ya, makanya di Muyassar 1 cuma dikasih yang dua ini, la haula wala quwata illa billah sama la haulun wala quwatun illa billah. Dan dua ini yang ada dalam Al-Quran. Contohnya adalah yang la berulang ya. Contohnya di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Di sana pakai yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ada qiraah yang lain yang baca la bay'a fihi wala khullata wala syafa'ah. Itu qiraahnya Ibnu Katsir, Abu Amr dan Ya'qub. Yang mereka baca la bay'a fihi wala khullata wala syafa'ah. Pakai bahasan pertama. Contoh yang lain adalah di Masjid Al-Baqarah, al-hajj syuru ma'lumat faman faradu fihin al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu pakai bahasa ya. Pakai yang pertama. Pakai yang pertama. Ada qiraah yang bacanya fala rafathu wala fusuqu wala jidalun. Itu qiraahnya Abu Ja'far. Dan ada qiraah yang lain. Intinya dua lughah ini, haula wala quwata sama haulun la quwatun, ini yang paling sering dipakai. Paling kuat dan ada di yang dipakai dalam Al-Qur'an. Yang ketiga binaul awal ala fathi wa rafu tsani. Yang pertama mabni atas fathah dan yang kedua rafa. Yang kedua rafa. La haula wala quwwatun illa billah. La haula wala quwwatun illa billah. Yang satu mabni, yang satu rafa. Yang keempat rafa awal, yang pertama rafa, yang kedua mabni, kebalikan dari yang nomor tiga. La haulun wala quwwata illa billah. La haulun wala quwwata illa billah, kebalikan dari nomor tiga. Yang kelima mabni yang pertama atas fathah dan yang kedua nasab. La haula wala quwwatan illa billah. La haula wala quwwatan illa billah. Ini ada i'rabnya panjang tapi mungkin yang nomor tiga i'rabnya adalah la haula, haula jelas istimla, sedangkan quwwatun, quwwatun bisa kita i'rab dia beberapa i'rab, bisa jadi yang pertama dia mubtada, kalimat baru berarti, atau bisa jadi lanya beramal seperti amal laisa. Sedangkan yang nomor 4 jelas ialah la haulun, haulun yang pertama ya apa, bisa dia mubtada. Sedangkan quwwata ya isimnya lah. Sedangkan yang kelima kok bisa quwwatan, la haula wala quwwatan. Quwwatannya adalah atof kepada mahalnya isim la. Atofnya kepada mahal isim la. Isim la mahalnya nasab, ya dia nasab jadinya. Karena la haula fi mahali nasab, maka dia nasab juga. Wa hadzal wajhu, yaitu bentuk yang kelima ini, yang terakhir, yang kelima, huwa af'afuha, dialah yang paling lemah. Wa quwaha, dan yang paling kuatnya adalah binaul ismaini, mabni dua isim, nomor yang pertama. Thumma rafuhuma, lalu merafakkan kedua, nomor yang kedua. Kalau memudah hafalnya bisa seperti ini atau seperti ini. Jadi kalau la haula, tepatnya la haula, ini bisa tiga kemungkinan ya. Yaitu bisa wala quwata, bisa wala quwatun, bisa wala quwatan. Quwata. Sedangkan kalau pakainya la haulun, la haulun bisanya cuma dua, yaitu wala quwwatun sama wala quwwata. Berarti yang enggak bisa yang mana? Yang enggak bisa la haulun wala quwwatan. Kenapa? Kenapa la haulun wala quwwatan enggak boleh? Karena quwwatan tadi atofnya ke siapa? Karena ini mansub, mahalnya mansub. Kalau ini ya enggak bisa, dia rofa, maka enggak bisa diatopkan yang kuatan. Ya. Ini lima bentuknya. Yang paling kuatnya ini sama ini. Ini. Sedangkan yang paling lemahnya adalah yang terakhir. Yang ini wala haula wala quwwatan. Ini yang af'afuha, yang paling lemah ya. Ini yang paling kuat pertama, ini yang nomor dua. Pun dua-duanya boleh. Jadi bisa lima wajah, lima bentuk. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haulun wala quwata illa billah, dan la haulun wala quwata illa billah. Ada lima bentuk yang bisa digunakan. Tapi nanti suruh kasih harokatnya ya. Nanti gimana? Bisa kelima-limanya. Ya, bisa. Yang paling kuat adalah nomor 1 sama nomor 2 aja. Boleh juga mau pakai kelima-lima. Faedah, qad yuhdzafu ismu lana fil jinsi. Terkadang, ya qad masuk mudhari. Terkadang isim lana fil jinsi dihapus. La alaika. Ada seorang mengatakan, la alaika. La alaika. Aila ba'sa alaika. Tidak ada sesuatu yang menimpamu. Tidak ada kekhawatiran bagimu. La alaika, tidak apa-apa bagimu. Enggak apa-apa. Jangan takut. La alaika. Tidak ada sesuatu yang akan menimpamu. Berarti yang dihapus, dihapus di sini ba'sa, ba'sa dihapus, tinggal khobar saja. Kebalikannya waqad yuhdzafu khabaruha, terkadang khabar yang dihapus. La ba'sa, kebalikannya la ba'sa. Tidak apa-apa. La ba'sa 'alaika. Tidak apa-apa bagimu. Tidak ada sesuatu yang akan menimpamu. La ba'sa, tidak apa-apa. Ya. Wa hadha haqqun la syakka. Wa hadha laq haqqun la syakka. Hadha haqqun, ini benar. La syakka, tidak ragu lagi. Ini benar, tidak diragukan lagi. La syakka. Hadza haqqun la syakka. Ini benar, la syakka. Tidak ragu lagi. Ai la syakka fi dzalik. Tidak ada keraguan dalam hal itu. Ya, fi dzaliknya dihapus, khabarnya dihapus. Yang terfirman Allah Ta'ala, qalu la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Ini ucapannya apa? Penyihir, penyihirnya Fir'aun. Ketika mereka apa? Mereka tobat, masuk Islam, mereka bertaubat dan diancam akan disalib oleh Fir'aun. Ini di surat Al-Anbiya, bukan Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara. Qalu la dhaira, ternyata mereka mengatakan sudah Fir'aun mengancam akan menyalib mereka, ya. Yeah. La dhaira, tidak ada mudharat. Tidak ada mudharat alaina. Di sini ada takdirnya alaina. Tidak ada mudharat yang akan menimpa kami. Kenapa? Inna ila rabbina munqalibun. Karena kami hanya kembali kepada Rabb kami. Karena kami akan kembali kepada Rabb kami. La dhaira, tidak ada bahaya yang akan menimpa kami karena kami akan kembali kepada Rabb kami. Kemudian pembahasan la siyama, kita masuk ke la siyama. Siapa nih? La siyama wa hunaka siwatu lan nafiyati. Siwatun wa hunaka siwatun lan nafiyati. Li lan ni lan nafiyati lil jinsi wa hiya siwatun la siyama nahwu ahabbul fakihati. Uhibbul fakihata la siyama al-burtuqalu al-burtuqali fala nafiyatun lil jinsi wa siyya ismuha wa khabaruha mahdufun daiman amma kalimatun al-burtuqalu kalimatu amma kalimatu al-burtuqalu fayajuzu fiha ar-raf'a wal jarra fayajuzu fiha ar-raf'a wal jarra jaza yajuzu fi lazim ar-raf'a wal jarra فالرفعُ على أنها خبرٌ للمبتدأ محذوفٌ مبتدأ yang dihapus للمبتدأين محذوفٌ محذوفٌ والجرُ على أنها مضافٌ إليه باعتبار ما في لا سيما زائدة وإذا كانت الكلمة التي التي تأتي بعد لا سيما ناكرة jaza hadhani alwajhani wajaza wajaza wajhi wajhun wajaza wajhun thalithun wajaza wajhun thalithun wa huwa nas wa huwa nasuha ala annaha tamyizun nahu hubbul fakihata la siyama burtuqal tuqalatin burtuqalatan fis sibahi fis sabah fis sabah. Halo, halo. La siyama. La siyama. Ya la siyama. Maknanya ya apalagi? Lebih-lebih. Terkhusus gitu. Gimana? Ya. Terutama dan yang sejenisnya. Wa hunaka ada di sana ada sighah bentuk la, untuk la nafiah lil jinsi yaitu bentuk sighah la siyama. Ya, bentuk la siyama namanya. La siyama. Contohnya uhibbul fakihata apa? Saya menyukai buah-buahan la siyama terkhusus lebih-lebih lagi yang paling saya suka adalah al-burtuqal. Apa? Jeruk. Orange. Jeruk al-burtuqalu al-burtuqali. Nah, bisa apa? Bisa dhammah, bisa kasrah. Bisa rafa, bisa jar. Aku suka buah-buahan, terutama yang paling aku suka adalah jeruk. Fala nafiyah lil jinsi maka la nafiyah lil jinsi. Ah, i'rabnya sekarang yang membingungkan. Mana i'rabnya? La siyama al-burtuqalu sama la siyama al-burtuqali. Maka la nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi. Siya, sedangkan siya adalah isimnya. Isimnya la. La siya. Siya isimnya la. Terus ma-nya nanti. Ma-nya nanti dibahas. Khobarnya la gimana? Khobarnya la mahdhufun daiman. Dihapus selamanya. Dihapus selamanya. Takdirnya maujudun. Takdirnya adalah maujudun. Jadi khobarnya la dihapus selamanya. Itu la siya, la-nya la nafiah lil jinsi, siya-nya isimnya la, dan khobarnya la dihapus. Adapun kata al-burtuqal, maka boleh baginya rofa dan jer. Boleh rofa sama jer. Farrofu, kalau rofa gimana? Farrofu, maka rofa ala annaha khobarun. Limu, limu betada'in mahzuf. Dia khobar bagi mubtada' yang dihapus. Jadi irobnya bisa rofa, bisa jer. Bisa rofa, bisa jer. Sekarang kalau rofa, kalau rofa la siyama al-burtuqalu. Sebenarnya cukup itu ya. Tapi di sini dibahas irobnya. Karena belajar nahwu, belajar irob. La siyama sekarang burtuqal. Jadi tadi ini isim la. Khobarnya apa? Khobarula mahdzuf. Pasti dihapus ya. Pasti dia selalu dihapus. Kalau al-burtuqalu, kalau burtuqalu maka ma-nya ini adalah isim mausul. Ma-nya isim mausul. Kemudian al-burtuqalu sebagai apa katanya? Khobar, jadi ini ada huwa di sini tadi, ada huwa, mubtada'nya, dan ada al-burtuqalu sebagai khobar bagi huwa. khabar dari mubtada yang dihapus. Aku suka buah-buahan, lasiya terutama, yaitu terutama dia adalah jeruk. Terutama yaitu dia adalah jeruk. Ini kalau rofa. Kalau rofa berarti khabar bagi mubtada yang dihapus. Itu kalau rofa. Sekarang kalau jer, kalau jer wajar bu, apa katanya kalau dijer? Ala annaha mudhafun ilaih bi'tibari ma fi lasiyama zaidah. Ya lasiyama al-qurtuqoli. Sekarang qurtuqoli, kenapa jer? Nah, jadi jer karena siyanya mudhaf dan qurtuqoli mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Terus ma'nya zaidah, ma'nya tambahan. Nah, Zaidah. Itu irob. Farrafu ala annaha khabarul mubtada mahdhuf. Maka rafa karena dia adalah khabar bagi mubtada yang dihapus. Wal jar dan jar ala annaha mudhafun ilaih, dia sebagai mudhaf ilaih bi'tibari ma, dengan menganggap, dengan menganggap ma itu, ma dalam lasiya ma adalah zaidah. Dengan i'tibar, dengan memperhatikan bahwa ma dalam lasiya ma adalah zaidah. Ma tambahan untuk taukid. Itu kalau sesudahnya ma'rifah. Kalau sesudah lasiya ma adalah isim ma'rifah. Wa idza kanatil kalimatul lati ta'tiba ada lasiya ma nakirah. Jika ternyata kata sesudah la, yang datang sesudah lasiya ma adalah isim nakirah, jaza hadzanil wajhan, boleh dua bentuk ini, wajaza wajhun salis, dan boleh bentuk yang ketiga yaitu menasabkannya sebagai tamyiz. Contohnya uhibbul fakihata, aku suka buah-buahan, terutama burtuqolatan, burtuqolatun dan burtuqolatin. Bisa tiga-tiganya. Ya, bisa tiga-tiganya. Burtuqolatan karena tamyiz. Burtuqolatun sama khabar yang mubtada dihapus, burtuqolatin mudhaf ilaih. Terang bertukolatan tamyiz. Bertukolah fis sobah. Kalau itu bertukolah aja gitu ya. Bertukolah. Sekurit. Lasiyama bertukolah fis sobah. Bertukolatan fis sobahi. Di waktu pagi. Suka buah-buahan terutama jeruk di waktu pagi. Maka selesai pembahasan isim marfu'. Jadi dari awal itu baru kita selesai pembahasan isim marfu. Ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada dan khobar. Tambah dibahas kana, kemudian inna, tambahlah nafiyah lil jins. Kita akan masuk ke isim-isim mansub yang sangat panjang bahasannya, maf'ul bih sampai pembahasan apa? Terakhir adalah munada di halaman 90. Ya. Maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul ma'a, dan maf'ul mutlak, mustatna, hal, kemudian tamyiz, munada, itu semuanya akan dibahas sampai halaman 90, sangat banyak ya. Kapan selesai? Kita masuk ke pertama adalah al-maf'ul bi. Kita masih ada waktu setengah jam. Maf'ul bi. Wasmun dalla ala syai' waqa'a alaihi fa'ala fi'lun fa'ili isbata wa nafiyan nahu a'budullaha wa la ta'budu wasyaitana wala ta'budu syaitana wala yaqa'u maf'ulu bihi illa an yakuna fi'lun muta'addiyan wal fi'lu al mutaaddi qad yunsabu yasibu mas'ulan wahidan wa qad yansibu maf'ulaini au aktsar Nah, maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan atas sesuatu yang terjadi kepadanya perbuatan dari fa'il. Terjadi padanya fi'il dari fa'il, perbuatan dari pelaku. Dia adalah korban, korban atau objek. Isbatan baik positif wa nafian atau negatif, baik kalimat positif atau negatif. Baik isbatan baik dia terkena pekerjaan atau nafian atau dinafikan dari pekerjaannya. Wa'budullaha, menyembahlah kalian kepada Allah. Ini ya, Allah adalah zat yang disembah, maf'ul berarti di sini. Kemudian apa? Isbat di sini kita menyembah Allah. Allah itu disembah. Sedangkan wala ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan. Syaitannya disembah enggak? Enggak. Ya, nafi di sini. Tapi dia tetap apa? Maf'ul. Tetap kita katakan maf'ul. Maf'ul dari ta'budu, maf'ul dari ta'budu. Meskipun dia apa namanya, tidak secara real dia tidak jadi objek, tapi dalam kalimat dia jadi objek. Misalnya ma doroktu zaidan, ma doroktu zaidan. Kalau doroktu zaidan jelas-jelas zaidnya sebagai objek ya. Ya, doroktu zaidan, aku memukul zaid. Ya jelas zaidannya sebagai korban dari pukulan kita. Tapi kalau ma doroktu zaidan, aku tidak mukul zaid. Zaidnya dipukul enggak? Korban enggak dia jadi? Enggak, tapi kenapa jadi maf'ul gitu? Tapi dia enggak korban. Enggak objek pukulan, dia enggak dipukul. Karena kita lihat dari lafaz doroktunya, dari fi'il doroktunya, secara di sini secara kata, secara makna dia adalah fa'il dari doroktu. Ma doroktu zaidan, aku tidak mukul zaid. Makanya ditambahkan di sini itsbatan wa nafyan. Baik, memang benar dia menjadi apa korban atau nafian, dia dinafikan jadi korban atau dia dinafikan menjadi korban, jadi objek. Qala wala yakun maf'ul bihi illa yakun nafian muta'addiyan. Fi maf'ul bihi tidaklah dia ada, tidaklah terletak suatu maf'ul bihi kecuali jika fi'ilnya muta'addi. Jadi kalau fi'ilnya muta'addi, kalau lazim dia enggak. Jadi kalau nanti lazim jadi muta'addi sesudahnya kita bahas. Walfi'lu muta'addi, fi'il muta'addi itu bisa jadi dia menasukkan satu maf'ul dan boleh jadi dia menasukkan dua maf'ul atau lebih, dan maksimal sampai tiga ya. Nah, kita bahas yang muta'addi ke satu maf'ul, muta'addi ke dua maf'ul, dan muta'addi ke tiga maf'ul. Nah. Ila maf'ulin wa. Nah. تأدي إلى مفعول واحد أو عام تأدي بنفسه ثاني تأدي بغيره. قال تأدي بنفسه ما يصل إلى مفعول به مباشرة أي بغير واسطة بغير واسطة حرفي نحو يخادعون الله والذين آمنوا. تأتي بغيره ما يصل إلى مفعول به بواسطة حرف الجر نحو لهب الله بنوره الله يستهزئ به. آمنت بالله وتوكلت على الله. Nah, متعدي ke satu maf'ul itu ada dua. Ada dua jenis. Ada yang pertama متعدي بنفسه, متعدي dengan dirinya sendiri tanpa ada bantuan yang lain, dan متعدي بغيره, متعدي dengan sebab yang lainnya. Muta'addi karena sebab huruf jar, bi ghairi itu dengan huruf jar. Ada muta'addi dengan sendirinya dan ada muta'addi dengan huruf jar. Kalau muta'addi bi nafsi, maka muta'addi dengan sendirinya, yaitu yang sampai, mayasiru, yang sampai kepada maf'ul bih mubasyiratan, secara langsung, yaitu tanpa perantara dua sifat, tanpa perantara huruf jar. Apa perlu perantara huruf jar? Contohnya yukhadi'una Allah wal ladina amanu. Orang-orang munafik itu mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi di sini khada'a yukhadi'u ini muta'addi bi nafsihi, langsung kepada maf'ul. Banyak fi'il isim daraba, akala, ro'a dan lain-lain. Wal muta'addi bi ghairi, sedangkan muta'addi dengan yang lainnya yaitu mayasilu lil maf'ul bih, fa'ilan maf'ul bih, yang sampai kepada maf'ul bih dengan perantara huruf jar. Mau ba, mau ala, mau lam dan yang lainnya. Kemudian perantara huruf jar. Contohnya yang dengan ba ini. Zahaballahu bi nurihi. Allah melenyapkan cahaya mereka. Cara orang munafik. Zahaballahu bi nurihi. Jadi zahaba di sini artinya pergi. Tapi ditambah ba, tambah huruf jar ba, kan maknanya menjadi memergikan. Berarti apa? Melenyapkan. Mencabut, melenyapkan. Zahaballahu bi nurihi. Allah melenyapkan cahaya mereka. Allah yastahzi'u bihim. Allah memperolok-olok bihim mereka. Amantu billahi, aku beriman kepada Allah. Amantu lazim, aku beriman billah kepada Allah. Wa tawakkaltu 'ala Allah, dan aku bertawakal lazim 'ala Allah. Ya, ini di muta'addi dengan 'ala. Kalau tawakkaltu ini muta'addinya dengan 'ala. Aku bertawakal kepada Allah. Ada fi'il yang sekaligus dia muta'addi bi nafsi, sekaligus muta'addi bi ghairi. Contohnya apa? Nadhara, ya. Nadhara. Kalau nadhara, nadhara ini ada tiga bentuk dia. Kalau nadhara nadhara muta'addi bi nafsihi, nadhara muta'addi bi nafsihi, maka artinya menunggu. Nadhartu Zaidan, aku menunggu Zaid. Ya, contohnya di surah Al-Hadid, unzuruna, tunggulah kami, naqata bismin nurikum. Tentang orang munafik ketika kehilangan cahaya, unzuruna naqata bismin nurikum, unzuruna. Kalau nadhara muta'addi dengan ila, nadhara muta'addi dengan ila, maka dia memandang dengan mata, melihat dengan mata. Nadhara muta'addi dengan ila, maka dia melihat dengan mata. Nadhartu ila al-qamari, aku melihat bulan. Nadhartu ila al-qamari, aku melihat bulan. Makanya di sini dalam firman Allah apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ila rabbiha nadhirah. Ada nadhirah isim fa'ilnya, ada ila sebelumnya, maka ini lihat dengan mata langsung. Ila rabbiha nadhirah. Itu mereka melihat dengan mata mereka kepada Rabb mereka. Sedangkan kalau nazara muta'addi dengan fa, dengan fi, ya, nazartu fi syai', misalnya nazartu fi syai', maka artinya adalah merenungkan, ya, meneliti, perhatikan, ya, sejenis itulah. Ya, kalau nazara, nazara fi, nazara fi, nazartu fi mas'alatin, aku memandang pada suatu masalah itu menelitinya, merenungkannya, ngambil pelajaran darinya. Nah, itu contohnya. Ya. Jadi itu terkadang fi'il ada yang bisa muta'addi dengan dirinya sendiri, ada yang dengan yang lainnya. Contohnya nadhara tadi. Dan maknanya pun masing-masing beda. Misalnya raghiba, raghiba ketika muta'addi dengan fi, maknanya apa? Maka mencintai, menyukai, berharap. Tapi raghiba muta'addi dengan a, artinya membenci. Ya. Raghibtu fi zaujati. Raghibtu fi ummi. Raghibtu fi ummi. Misalnya. Sedangkan raghiban, raghibtu an aduwi. Aku benci musuhku. Atau faman raghiban sunnati falaysa minni. Dalam hadis Nabi. Ya, dalam hadis. Jadi ini penting, sangat penting itu memahami ketika dia mutadinya dengan fi, apa artinya? Tadi dengan an, apa artinya? Halo, halo. Nah. Ya, ini pembahasan tentang muta'addi kepada satu maf'ul. Kita masuk ke pembahasan al-mutaaddi ila maf'ulain, mutaaddi kepada dua. Misalnya lagi apa? Istawa ala ya. Istawa ala, istawa mutaaddinya dengan ala, berarti ya, ala wartafa. Jadi kalau istawa mutaaddi dengan ila, summa istawa ila sama, ada mengatakan tetap ala wartafa, ada mengatakan ada tambahan makna qasada. Maksud menuju. Nah, tapi kalau istawa ada kasus yang lain istawa. Nah, lupa. Jadi istawa bisa mutaaddi dengan ala dan bisa dengan ila. Kita masuk ke al-mutaaddi ila maf'ulain. Nah, fadol. Ya tak ada. Asluhuma al-mubtada'u. Dua, asani. Al-mubtada'a al-khabara. Al-awwalu. Al-awwal mithlu hasiba za'ama qala ra'a sayyara sayyara dakhala haram taqulu qulantu ayyan mustaqbila Al-Aslu Al-Aslu Wama Al-Aslu Ma'adhu al-Mustaha'ata qa'imatan Wama Al-Aslu Al-Mustaha'ata qa'imatan Al-Aslu Sa'adu Sa'adu qa'imatan Wata'adhu Haqqo Sa'adah Basah Al-Basan Al-Basan Al-Basan Atau apa? Ihdinash shirath. Kullaha. Nah, kita masuk ke pembahasan al-mutaaddi ila maf'ul lain. Fi'il yang mutaaddi membutuhkan dua maf'ul, menasabkan dua maf'ul. Terbagi dua, ada yang menasabkan dua maf'ul dan asalnya adalah mubtada' khabar. Dan ada yang menasabkan dua maf'ul yang bukan mubtada' khabar. Yang asal mubtada' khabar ini adalah dhanna wa akhwatuha. Dhanna wa akhwatuha. Yang asal yang mubtada' khabar disebut dengan dhanna wa akhwatuha. Sedangkan yang bukan mubtada' khabar disebut dengan a'ta wa akhwatuha. A'ta wa akhwatuha. Yang pertama adalah dhanna wa akhwatuha, contohnya wajada. Wajada sini makna yakin. Dhanna ini prasangka, hasiba menyangka, ja'ala bisa bermakna yakin, bisa bermakna sayyara menjadikan, za'ama menyangka, khola menyangka. Jadi ada empat fi'il bermakna dhon, yaitu dhonna, hasiba, za'ama sama khola. Ini empat fi'il maknanya dhon. Ro'a melihat atau yakin, di sini maknanya yakin. Alima mengetahui, yakin. Sayyara menjadikan, merubah, menjadikan. Ittakhadha mengambil, ya. Taroka meninggalkan, taroka meninggalkan, ya. Contohnya dhanantu aliyan mujtahidan, aku berprasangka Ali itu orang yang rajin. Asalnya adalah aliyun mujtahidan, maka aliyan di i'rab sebagai maf'ul pertama, maf'ul awal, dan mujtahidan maf'ul tsani. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan, dalam surat Al-Kahfi 36. Ini ucapan seorang yang memiliki kebun. Aku tidaklah menyangka kiamat itu akan tegak. Aku tidak menyangka kiamat itu akan tegak. Asalnya adalah as-sa'atu qa'imatun. As-sa'atu qa'imatun. Adhunnu ini mudhari' dari dhanna, dhanna yadhunnu. As-sa'ata maf'ul pertama, qa'imatan maf'ul kedua. Apa contoh yang lain? Ittakhadha misalnya apa? Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah mengambil Ibrahim menjadi Khalil. Allah mengambil Ibrahim jadi Khalil. Dan lainnya. Taroka tadi udah, taroka meninggalkan. Dan lain. Wasal yang kedua contohnya adalah ato memberikan, saala meminta, kasa kasa memakaikan, manaha memberi, albasa memakaikan, allama mengajarkan, hada berikan petunjuk, manaha manaa apa manaa melarang, ata. Nah, kalau ini mungkin salah. Kalau ata itu artinya datang ya. Ata datang, berarti dia lazim. Yang mutan di dan dua adalah ata, ata yuti, ata yuti, ata yuti, ata yuti. Af'ala yuf'ilu. Ya, ata yuti. Ya. Jadi yang benar yang menasukkan dua kali adalah ata. Ya. Ata yu'ti ya. Apa di surah Al-Baqarah itu? Yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata, Allah memberikan hikmah, man yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau ata itu apa? Datang, ata itu. Ata itu al-madrasata. Aku mendatangi sekolah. Itu maf'ulnya satu. Tapi kalau jadi ata, jadi maf'ulnya dua. Apa ama memberi memberi makan. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Maka na sebagai maf'ul awal, as-sirata maf'ul tsani. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah dia telah mengajarkan kepada Adam nama-nama itu seluruhnya. Maf'ul awalnya mana? Adam, dan maf'ul tsaninya al-asma'a. Maf'ul tsaninya al-asma'a. Contohnya lagi, atau contohnya apa? Inna, atau inna kal-kawthar. Kaf, maf'ul pertama. Al-kawthar, maf'ul kedua. Al-kawthar, maf'ul kedua. Dan yang lain. Suma. Kemudian. Fa'ila. Dan teman-temannya. Ada tujuh maf'ul. Nah, ini terbatas hanya tujuh maf'ul. Tujuh atau enam di sini? Enam ya. Ya, ini maf'ul. Sini ada tujuh. Nanti lihat. Di sini enam maf'ul. Ya, ini terbatas. Ini hanya segini aja jumlahnya. Contohnya aro. Aro di sini artinya memperlihatkan. Aro memperlihatkan. A'lama memberitahukan. Anba'a sama memberi kabar. Nabba'a sama ya, beri tahu juga, beri kabar. Akhbaro mengabarkan, sama juga. Haddatsa menceritakan. Contohnya araitu sa'idan al-amra wadhihan. Aku memperlihatkan kepada Sa'id bahwa urusannya jelas. Aku memperlihatkan kepada Sa'id itu al-amra wadhihan. Perkaranya jelas. Sa'idan maf'ul awal, al-amra maf'ul tsani, wadhihan maf'ul tsalits. Ada tiga maf'ul. Nah, yang ketentuannya adalah aro, a'lama, anba'a, nabba'a, akhbara, dan haddatsa ini maf'ul dua dan maf'ul tiganya asalnya mubtada khobar. Maf'ul dua dan maf'ul tiga itu berasal dari mubtada dan khobar. Ya, maf'ul dua dan maf'ul tiga asalnya adalah mubtada dan khobar. A'lamtuhu iyyahu sahihan. Apa artinya? Aku memberitahu kepada dia bahwa itu, hal itu adalah benar. Aku memberitahu kepada dia bahwa itu benar, bahwa ia sahihan, bahwa itu adalah sesuatu yang benar. A'lam tu, aku memberitahu kepada dia. Misalnya hunya Zaid, a'lam tu Zaidah. Misalnya al-khabaru sahihan. A'lam tu Zaidah al-khabaru sahihan. Aku memberitahu kepada Zaid bahwa kabarnya benar. Atau bahwa a'lam tu Zaidah amra sahihan, bahwa amr itu sehat. Ya, iyyahu maf'ul kedua dan sahihan maf'ul ketiga. Jadi kadzalika yurihumullah. Ya. Kalau yang ini yurihimullah ya. Boleh. Yurihumullah di sini ada qiraahnya. Yurihumullah qiraahnya Hamzah Al-Kisai dan Ya'qub. Hamzah Al-Kisai dan Ya'qub. Yurihumullah. Jadi di sini ada tiga qiraah, ada yurihimullah hafaz, ada yurihumullah dan ada yurihillah. Ada tiga qiraah. Yurihimullah, yurihumullah dan yurihimillah. Ya, yurihimillah sebenarnya Abu Amr. Kadzalika, ini surat Al-Baqarah. Dan begitulah yurihumullah, di sini kiraahnya Hamzah Al-Kisai. Begitulah Allah memperlihatkan kepada mereka a'malahum, amal-amal mereka, hasaratin 'alaihim, sebagai penyesalan bagi mereka. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Begitulah Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka sebagai penyesalan atas mereka. Mana maf'ul pertamanya? Him atau hum, ya. Maf'ul keduanya? A'mal. Maf'ul ketiga adalah hasarat. Dan yuri ini mah mudhari dari aro, aro yuri. Cuma mana? غير صريح. مؤول. Ada sorih yang jelas dan ghair sorih yang tidak tegas, dia maf'ul bih. Yang sorih terbagi dua, zahir dan domir. Domir terbagi dua, mutasir, mufasir. Sedangkan yang tidak sorih terbagi dua, ada yang ditakwil ke masdar dan ada yang jumlah yang ditakwil ke mufrad, ke suatu kata, lenjar dan majrur. Sorih yang zahir, ya, dia sorih, tegas, kelihatan gitu, kelihatan jelas dan zahir, dan dia zahir bukan dhamir. Contohnya wa'budu rabbaka, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, akhir surat Al-Hijr. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu. Jadi rabbaka sebagai maf'ul sharih yang zahir, sharih dan zahir, jelas dan zahir bukan dhamir. Yang dhamir muttasil bersamanya hadakallahu, semoga Allah memberikan tunjuk kepadamu. Berarti yang mana maf'ulnya? Domir kaf. Domir kaf. Domir munfasil iyyaka na'budu. Domir yang terpisah. Pastinya na'buduka. Na'buduka domir munfasilnya. Lalu kafnya dimajukan ke depan menjadi iyyaka na'budu. Berikan faedah hasr. Hanya kepada engkau na'budu, kami menyembah. Iyyaka sebagai domir munfasil. Nah khilaf di sini apakah iyyaka yang jadi domirnya atau iya saja? Atau iya saja. dan kafnya huruf. Itu ada khilaf di sana. Kemudian mu'awwal yang ditakwil dengan masdar sesudah huruf masdar. Sudah huruf masdar, contohnya anna. Contohnya anna, alimtu annaka mujtahidun. Aku tahu bahwa engkau bersungguh-sungguh. Ya, annaka mujtahidun. Anna kita ingat sebelumnya di pembahasan inna dan anna. Anna plus isim plus khobar ditakwil jadi masdar. Ai alimtu ijtihadaka. Aku mengetahui kesungguh-sungguhanmu. Jadi yang jadi maf'ul di sana adalah annaka mujtahidun ditakwil jadi masdar. Ada yang jumlah ditakwil jadi mufrad. Jumlah ditakwil jadi mufrad. Kapan ini? Ini yaitu ketika ketika khobar, ketika maf'ul maf'ul tsaninya, maf'ul keduanya itu adalah maf'ul dari dhanna wa akhwatuha. Ya, dari dhanna wa akhwatuha. Dhanna tuka tajtahidu. Asalnya apa? Sebelum masuk dhanna. Mubtada khobarnya. Anta tajtahidu, ya kan? Sebelum dimasuki dhanna, mubtada khobar adalah anta tajtahidu. Masuk dhanna jadi dhanna tuka tajtahidu. Aku menyangka engkau bersungguh-sungguh. Tajtahidu ini asalnya khobar, asalnya adalah khobar jumlah fi'liyah, asalnya khobar dan bisa ternyata kita takwil menjadi isim, suatu isim tunggal yaitu mujtahidan. Aku menyangka engkau itu bersungguh-sungguh. Maka tajtahidu kalau di i'rab adalah jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin maf'ulun bi tsani. Ya, dhanantuka mujtahidan, kafnya maf'ul pertamanya dan tajtahidu ya maf'ul kedua. Dhanna tuka tajtahidu, kaf sebagai maf'ul pertama, tajtahidu sebagai jumlah, fi mahali nasbin maf'ul tsani, ya gambar ya. Jar dan majrur, jar dan majrur contohnya adalah di surat Al-Qasas ayat 38. Qala fir'aun, fir'aun berkata, ya ayyuhal mala'u, wahai orang-orang pembesar kaum, orang-orang yang pembesar kaumnya, dia memanggil, ma alimtu lakum min ilahin ghayr. Aku tidak mengetahui bagi kalian ada Tuhan selainku. Aku tidak mengetahui bagi kalian min ilahin ghayr. Ada Tuhan bagi kalian selain diriku. Sombongnya sangat tingkat tinggi ini. Ma alimtu lakum min ilahin ghayr. Tidak ada bagi kalian, aku tidak tahu kalian ini memiliki Tuhan selain diriku. Aima alitu ilahan, aku tidak mengetahui kalian memiliki ilah. Jadi min di sini min zaidah. Minnya adalah min zaidah di taukid. Apa dulu kaidah min zaidah? Kalau sesudahnya nakirah dan sebelumnya didahului nafi, nahi atau istifham. Itu kaidah untuk min zaidah. Min zaidah kapan min zaidah? Jika sesudahnya adalah isim nakirah dan sebelumnya didahului oleh nafi, apa nahi atau istifham. Ma ja'a min ahadin. Ma ja'a min ahadin. Tidak ada yang datang seorang pun. Ma dharabtu min ahadin. Minnya zaidah. Aku tidak memukul seorang pun. Ma dharabtu min ahadin. Ini contohnya berarti ma dharabtu min ahadin. Aku tidak memukul seorang pun. Berarti ahadin di sana, ahadinnya di mana? Mahalnya nasab. Mahalnya nasab. Min ini namanya jar, huruf jar zaidah. Karena didahului sudah nakirah dan sebelumnya ada nafi nahi atau istifham. Cuma dua pembahasan lagi di sini. Innahu harus pakai mic nih harus kedengaran. Yajibu nasbuhu fa'il. Yajibu ya, kalau kita ketemu fa'il, fi'il cari fa'ilnya. Wajib. Apa yang wajib? Nasbuhu, menasab. Tattabi'u. Ni, wajib syaitan. Ya juzu. Li. Dari lim. Kalau aita, aita, maaf, aita, maaf, mawaddaka, surat At-Tuhan. Fi'lihi dari lin pembukul kol. Nah, hukum maf'ul bih ada tiga. Yang pertama wajib nasab, wajib nasabkannya. Contohnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan, di surah Al-Baqarah dan juga di surah Al-An'am. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Khutuwati majrur dengan kasrah. Khutuwati majrur dengan kasrah. Kenapa? Isim jamak muannats salim. Dan dia maf'ul bih dari tattabi'. Yang kedua boleh menghapus jika ada dalil, jika ada petunjuk. Contohnya hal ra'aita khalilan. Engkau sudah melihat khalil? Apakah engkau sudah melihat khalil? Na'am ra'aitu. Iya, aku sudah melihat. Takdirnya apa? Na'am ra'aitu khalilan. Khalilannya dihapus. Atau na'am ra'aituhu. Hu-nya dihapus. Karena kenapa? Ya, enggak perlu lagi disebutkan. Bahkan mungkin na'am saja sudah cukup sebenarnya. Contohnya surah Ad-Duha ayat 3, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak juga benci. Tidak juga benci. Benci kepadamu. Kafnya dihapus, ay qalaka. Dan dia juga tidak membencimu. Mu-nya dihapus. Ya, kafnya dihapus. Kenapa? Sudah ada dalil sebelumnya. Wadda'aka rabbuka ya wa ma qala. Jelas wa ma qalaka. Kafnya dihapus. Yang ketiga, boleh menghapus fi'ilnya dengan dalil jika ada petunjuknya. Contohnya adalah di surah An-Nahl ayat 30. Wa qila lil ladzina taqaw, dikatakanlah kepada orang-orang bertakwa, madza anzala rabbukum? Apakah yang diturunkan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab apa? Qalu khaira. Mereka menjawab kebaikan. Ai takdirnya qalu anzala khairan, anzalanya dihapus. Dia menurunkan kebaikan, anzalanya dihapus, tinggal khairan maf'ul dari anzala yang dihapus. Tuma? Tadi nah, hukum mendahulukan maf'ul bih dan mengakhirkannya. Pasti dibahas ini ya. Makanya tarakhobat dibahas, ini juga dibahas. Sebenarnya juga di kana dan inna ada pembahasannya, tapi mungkin karena terlalu panjang belum enggak dibahas. Panjang juga pembahasan. Terutama kana itu hukum mendahulukan khobarnya apa? Ada khilaf lah dan seterusnya, panjang pembahasan. Bisa dipelajari di akhir. Hukum mendahulukan maf'ul bih dan mengakhirkan maf'ul bih. Ini karena biasa ya, beliau pilih yang mudah-mudah saja. Innal aslu fil maf'ul, asal dalam maf'ul, hukum asalnya adalah diakhirkan dari fi'il dan fa'il. Jadi format dasarnya apa? Fi'il plus fa'il plus maf'ul bi. Ini format dasar. Wa qad yataqaddamu al fa'il, terkadang dia mendahului fa'il. Fa'il saja. Jadi kalau mendahului fa'il saja jadinya fi'il maf'ul fa'il. Atau alal fi'il wa fa'il ma'a, atau mendahului fi'il dan fa'il sekaligus offside dia. Langsung di depan jadinya apa? Maf'ul fi'il fa'il. Maf'ul fi'il fa'il. Contoh yang pertama ini yang apa? Format dasar yang biasa. Wa waritha Sulaiman Daud. Waritha Sulaiman Daud, surat An-Naml ayat 16. Qala ayyuhan nas qulna mutaqatir. Dan Sulaiman pun mewarisi Daud, itu mewarisi kenabiannya, menggantikan kekuasaannya. Wa warika Sulaimanu Dauda. Warika fi'il Sulaimanu fa'il Dauda maf'ul. Ini biasa. Contohnya yang kedua, maf'ul mendahului fa'il saja. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu idh. Artinya wadhkur idh. Ingatlah ketika ibtala menguji Ibrahim rabbuhu, Tuhannya, Rabbnya. Jadi ingatlah ketika Rabbnya menguji, Rabbnya Ibrahim menguji Ibrahim. Ingatlah ketika Rabbnya Ibrahim menguji Ibrahim. Nah, Ibrahim maf'ul, Rabbuhu fa'il. Dan hu-nya Rabbuhu hu kembali ke Ibrahim. Hu kembali ke Ibrahim. Ibtala fi'il Ibrahima fa'il. Ibrahima maf'ul, Rabbuhu fa'il. Jangan sampai kebalik ini. Wa idh batala Ibrahimu Rabbahu. Mana? Enggaklah Ibrahim menguji Allah. Ibrahim menguji Allah. Enggak ya, jangan sampai kebalik. Rabb Allah yang menguji Ibrahim, berikan cobaan, memberikan bala pada Ibrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka di sini maf'ul mendahului fi'il dan fa'il sekaligus. Iyyaka maf'ul na'budu fi'il dan fa'il. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Iyyaka juga maf'ul. Mana? Penelitian? Istirahat. Nanti ada pembahasan tentang bolehnya mendahulukan maf'ul, wajibnya mendahulukan maf'ul, wajibnya apa? Kapan wajib mendahulukan maf'ul, kapan wajib mendahulukan fa'il. Terus nanti ada pembahasan tahdzir, ibarat, ikhtisas, ishtighal dan tanazzuh. Insyaallah kita masukkan di bahas di pembahasan selanjutnya. Semoga kita bahas ini bisa bermanfaat. Allahumma 'allimna man ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. وجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.